coba angkat apa yang kau rasa kini. Dengamu pun bergerut, tak satu pun yang berarti. Tatapkah kawan lain menjilati hidup ini. Siapkan bingkai diri, siapkan masa depanmu. Sisa umur, mungkin ini petuah bijak yang kau rasakan sebagai klise. Helakan kedua pasang seliamu. Hari ini terlalu indah untuk diburamkan, dan kau terus disangkan. Segala hidup dan dua hati itu bukan sisa-sisa rumah. Semoga saja ini hanya sebuah fase dalam hidupmu. Dan ku harap itu bukan sisa-sisa. Semoga saja ini hanya sebuah fase dalam hidupmu.